Dan yang selalu bisa membawa kita. Pagi. Yeay. Kita harus masih kita ya. Kita rekam ya. Citramu dunia terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati, cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi di kau yang ku sayang, demi kasih yang ku dambam selalu. Hati-hati, cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka.